Hey kau duda keren, jangan ganggu lagi pacarku. Kau coba dekati pacarku, sok kenal, sok akrab denganku. Tapi aku sudah tahu maksudmu, caramu, gayamu. Dasar keren kau tahu malu. Langsung saja ku bilang, hey, hey kau duda keren, jangan ganggu lagi pacarku. Hey kau duda keren, bawa pergi saja hartamu. Hey kau duda keren, jangan ganggu lagi pacarku. Hey hey kau duda keren, bawa pergi saja hartamu. Hey hey kau duda keren, bawa pergi saja harta.